Lepas tu satu lagi masalahnya berjabat tangan mufafahah dengan saudara Islam ataupun dengan orang asing, maksudnya bukan orang Islam. Maka berjabat itu dengan dua belah tangan atau sebelah. Dan nak baca apa di masa berjabat, lepas berjabat. Oh, banyak orang hendak tulis rekel sama tak tahu susah-susah. Itu kan. Dia asal musafahah. Ni, safah, safah ni Arab panggil safah, tapai-tapai. Benda-benda bahasa bertapai ni panggil safah. Ambil panggil ada panggil muka surat safah berapa? Safah 1 2 3 ni panggil safah. Safah, safah tapak tangan kita ni, safah tapak tangan demo. Tak kalau hak kita dengan hak demo dia tepuh gitu. Nah, dia panggil musafahah, pegang memegang tapak dengan tapak. Tu asal lah orang. Habis dia panggil safah lewat gini. Ani pegang memegang tangan dia panggil musafahah. Tapi orang kita panggil berjabat tangan. Tu jari lagi tu. Hak banyak dia panggil berjabat salam. Tak itu kita dia panggil. Ha, sebenarnya asal pegang memegang tapak dengan tapak. Tu asal gak sebelah lah. Ha, kita kan ni lemah kan. Karena masuk apa ni? Karena pegang memegang masuk dalam bab takrimah dia panggil. Bab mumlia. Bila bab mumlia syarat kita suruh guna balik kan ni. Supaya makan, suruh makan balik kan ni, minum balik kan ni, hola menerima kan ni. Ha, pegang tangan-tangan pun kan lah, moga dia bab mulia. Lain pada bab ihanah dia suruh mengiri. Sebab basuh kata istinja dengan kiri kena bak ihanah. Herah kali tu dia pegang dengan tangan kanan. Tetapi orang kita lepas pada pegang tak mada dengan pegang lagi, tak petuk pula so lagi. Tak ada masalah apa sabit dia tak ada dekat kata apa tu. Jadi hak asalnya tu je. Ha, pegang. Lepas tu nak kita apa so lagi pun tak ada apa. Ha. Ha, kada dari tu hola dua lalu dah itu ya. Hola dua lalu ceritanya. Pada asal hamnya. Biasanya belah tu. Ha, lepas tu kita terjadi selagi orang tak kata apa. Kenapa tak ada masalah salah apa kan? Duduk. Pada asal witiah lah tu. Ha, dia panggil mufafahah. Ha, ketika bertemu digalakkan suruh kita bermufafahah. Maka di samping mufafahah kita nak baca apa? Ada pula datang wari apabila bertemu dua orang Islam lalu bermusafahah keduanya sambil berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diampunkan bagi kedua-dua itu selama tak bercerai. Ha, kalau gitu kita reti daripada hadis itunya, kita pegang tangan sampainya selawat. Allahumma salli ala Muhammad ka. Ha, katalah selawat dengan bentuk mana selawat? Sallallahu alaihi wasallam ke? Ha, tu ada. Dan pula dengan bentuk doa kan. Kan selawat ni pun doa dah. Itu dia. Ghafarallahu lana. Nah, mudah-mudahan Allah ampun bagi kita kedua-dua. Itu dia. Tetapi kalau dengan orang yang bukan Islam, tak bolehlah kita nak apa dia tu nak doa dengan semoga Tuhan ampun kita, tak bolehlah. Kan doa minta ampun kepada orang bukan Islam tak boleh. Hanya doa selamat tak apa. Semoga Allah beri selamat. Semoga Allah Ta'ala beri selamat daripada berbahaya, selamat daripada bencana dan sebagainya, kemalangan, tak apa. Doa minta ampun tak boleh, haram. Doa minta ampun tak boleh, haram. Ya Allah ampun boleh muka kita, ghafarallah lana kalau kita berjabat salah dengan dengan orang yang bukan Islam, ghafarallah lana, tak boleh. Mana kita nama doa minta ampun tak boleh. Itu dia.